Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Usul min Ilmi Usul yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan terakhir tentang ijma, ya. Ijma salah satu hukum Islam yaitu al-ijma. Dan sering kita ulang-ulangi bahwa pembahasan usul fikih ini ya adalah tujuannya untuk kita mengetahui hukum-hukum syariat. Tujuannya adalah itu. Dan hukum syariat itu hukum syariah itu bisa wad'iyah, bisa takrifiyah. Kalau wad'iyah berarti apa? Sah atau tidak sah amalan tersebut. Kalau takrifiyah ya ini yang lima itu. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Itu tujuan kita. Untuk mendapat tujuan itu maka menempuh beberapa tingkatan marhalah, yaitu pertama kita harus mengetahui dalil-dalil al-adillah, kan gitu. Yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Yang di situ juga ada yang kita bahas, yaitu ijma yang baru saja selesai. Dan nanti yang akan kita bahas yaitu qiyas. Ya, qiyas. Itu harus mengetahui sumber hukum ini, Al-Quran dan hadis, dan itu pokoknya. Kemudian ijma yang sudah selesai kita bahas, kemudian qiyas. Dari situ kita harus memahami apa yang ditunjukkan oleh lafaz dari Al-Quran, hadis itu tadi, yaitu dalalatul alfaz yang ditunjukkan. Oleh karena itu kita sudah selesai membahas nahi amrun wa nahi, perintah, larangan, bagaimana bentuknya, mujmal fasol, ya, yang global, yang rinci, mutlak muqayyad, yang mutlak, yang terikat, dan demikian. Dohir, muawwal, nas, ya, pernah lewat. Ya, mengetahui lafaznya. Kalau kita kemudian tidak ada di situ pertentangan, langsung bisa kita tentukan di situ wajib ataukah haram, sah atau tidak sahan itu. Tapi kalau kemudian di situ ada ta'arud, ada seakan-akan terjadi benturan, maka kita melakukan tarji. Mana lebih rajih? Ya, kalau bisa untuk dijamak, dikumpulkan. Nanti juga ada nas mansukh, ya demikian. Kemudian baru didapatkan tadi ya hukum-hukum syariat. Yaitu kita bisa mengetahui apakah itu hukumnya wajib atau yang lainnya tadi. Kita akan bahas sekarang bahasan baru qala rahimahullah taala setelah kemarin selesai tentang ijma, syarat-syarat ijma. Ya, bahwa di situ harus benar-benar memang dinukilkan oleh para ulama itu ijma, sepakat, jangan sampai mengatakan ijma padahal bukan ijma. Atau ijma di madhab mereka, madhab ini ijma inda sabina, ini ijma menurut sahabat-sahabat kami. Ini Syafi'iyah. Seperti Imam Nawawi menukilkan seperti itu. Tidak, tapi ijma di sini adalah sepakat mereka. Berikutnya al-qiyas. Pembahasan berikutnya tentang qiyas. Masalah qiyas ini terjadi perselisihan, sebagian ulama tidak menerima sebagai sumber hukum Islam. Yaitu siapa? Pendapat Zahiriyah. Di antara pemimpinnya yaitu Ibnu Hazm rahimahullah taala. Sehingga berapa banyak di situ Imam Nawawi mengatakan di dalam Syarah Sahih Muslim, wala yu'tabar bi khilafihi. Tidak dianggap itu menyelisihnya Ibnu Hazm itu, tidak dianggap. Tapi ulama-ulama kita seperti Syekh Utsaimin mengatakan dianggap. Imam Nawawi kalau Ibnu Hazm belum akaib apa itu tidak dianggap. Kalau dia menyelisih ijma, tidak dianggap. Tapi yang benar dianggap karena beliau ulama, Masya Allah. Dan lidahnya dia ini kasar tajam melebihi atau sebanding dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Tidak peduli dia. Ya, walaupun itu pendapatnya ulama-ulama yang Masya Allah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau menyelisih dalil menurut beliau, diselisih. Sepertilah contohnya hukum seorang yang dia itu masuk masjid dalam keadaan junub, kan itu. Jumhur mengatakan, Bahar Sufyan mengatakan ya ulama menukilkan ijma dan sebagainya, tidak boleh. Ibnu Hazm mengatakan dengan menyebutkan dalil, boleh. Dan itu yang benar. Ya, di antara dalil yang paling kuat yaitu apa? Dulu Ashabu Suffah itu enggak punya rumah kan itu, tinggal di masjid, di Suffah ini pelataran masjid. Yang namanya manusia normal laki-laki kan mimpi basah. Enggak disebutkan mereka kemudian mandi dulu baru masuk masjid ketika tidur, enggak. Mendekati subuh baru mandi atau sebelumnya atau semisal itu. Kan demikian. Demikian juga perempuan haid boleh. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu anha tapi mengatakan if ali kula syai' ila tawaf. Lakukan segala sesuatu kecuali tawaf. Ini semua boleh, baca Al-Qur'an dan sebagainya di Masjidil Haram, masjid yang paling mulia bahkan. Ya. menunjukkan bahwa orang haid boleh masuk masjid. Nah ini berarti pendapatnya kuat, kan gitu. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Ini kesimpulannya, bahwa kias sebenarnya yang benar adalah apa? Sumber hukum Islam. Adapun pendapat Ibnu Hasyim dalam hal ini salah. Ta'rifu, definisi kias, apa itu kias? Kias ya termasuk bahasa yang biasa kita gunakan. Kiaskan aja ini dengan ini, kan itu. Al-kias itu secara bahasa lugatan at-taqdir wal musawah. Pengukuran dan penyamaan. Nah, sering kita gunakan kias itu menyamakan. Menyamakan ini dengan itu, dikiaskan ini dengan itu. Wa istilahan, secara istilah, yang dari istilah ini kemudian kita bisa memahami apa yang mau dibahas ini dalam masalah ini. Tasmiyatu far bi asl fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Ya. Qiyas secara istilah yaitu menyamakan. Menyamakan cabang dengan asal. Menyamakan cabang dengan pokok. Berarti harus ada apa? Harus ada cabang, harus ada pokoknya, harus ada asalnya dulu. Yang mau disamakan itu apa? Harus diketahui. Dan ada cabangnya yang mau dikiaskan. Ya, berarti syaratnya harus yang pertama ada cabang yang mau dikiaskan, ada pokoknya. Kalau pakaian itu kan ada pakaian yang asalnya yang mau dicontohkan itu. Fi hukmin, dalam suatu hukum. Hukumnya diketahui wajibkah atau sunnahkah atau bagaimana. Li'illatin. Ya, jadi yang ketiga syaratnya ketiga itu hukumnya. Hukumnya apa? Diketahui. Kemudian syarat keempat harus ada illah. Harus ada sebab. Jami'atin yang menggabungkan, yang menyeluruh bainahuma di antara keduanya. Nah, gitu. Kalau kemudian besi dikiaskan dengan roti, ya tidak sama. Dari si mana besi kuat dengan roti? Ya itu. Tidak bisa disamakan. Dari sisi apa? Dari sisi kekuatan pemain. Tidak bisa disamakan. Mungkin dari sisi yang lain ada mungkin ini sama-sama keduanya itu dibeli pemain. Kan itu. Jadi di sini bisa kita perhatikan. Di situ harus ada ilah, harus ada sebab jami'ah yang berkumpul bainahuma di antara keduanya. Ya demikian. Maka dari sini apa? Maka dari sini ada empat unsur yang harus ada. Yaitu apa? Beliau mengatakan sausemin fal far'u al makis. Far' makis, makis itu isim maf'ul. Qasa yaqisu seperti ba'a yabi'u. Isim maf'ulnya apa? Mabi'un. Nah, berarti makis yang dikiaskan dulu. Yang mau dikiaskan, yang mau disamakan itu mana? Harus disebutkan. Demikian. Seperti umpamanya dikiaskan di situ yang memabukkan baik dari berupa whisky, demikian juga yang dari apa tape yang dia itu diambil tuaknya itu, ya demikian juga mungkin aren yang diambil tuaknya itu, kan itu dikiaskan dengan apa? Dengan khamr yang terbuat dari anggur, kan itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan seperti Abu Hanifah, tidak ada ini yang mabuk itu yang dari anggur, kan itu. Ini salah. Jadi ada yang mau dikiaskan, yaitu apa? Tadi mamanya mau bagaimana hukum ini tua ini? Ini dari aren ini, dari pohon aren yang tahu yang seperti kelapa itu kan dibuat gula itu, ya itu. Gimana mau dikiaskan nggak? Nah ini, jadi yang mau dikiaskan harus diketahui. Ini tadi apa tua? Kemudian wal aslu al makis alaih, asalnya juga pokoknya, yaitu yang dikiaskan atasnya, yaitu apa? Minuman keras yang terbuat dari anggur, ya itu. Kemudian wal hukum. Hukumnya apa? Yaitu maktadahu dalil asyari min wujub, apa yang dikandungi oleh dalil syariat dari wajib atau haram atau sah atau rusak atau semisalnya. Gimana ini tadi minuman keras dari apa? Dari anggur. Haram ya, diketahui hukumnya. Berarti apa? Berarti yang dari aren tadi masuk juga tua ini, kan itu. Haram juga. Kemudian yang keempat, ya, yang menjadi syaratnya ini saya mengatakan ya syaratnya yaitu apa? Wal illah. Bagaimana dalam definisi tadi? Illah itu ini sebab, yaitu al-mana allati sabata bi sababihi hukmul asl. Makna ya, atau sebab yang tetap hukum asal itu dengan sebabnya. Ya, ini illah ini sebabnya. Sebabnya harus sama. Itu apa sebabnya? Sebabnya memabukkan. Kan gitu. Seperti sebagian ulama mengatakan, sebagaimana kita ketahui bahwa yang perlu dizakatkan itu kan jelas seperti anggur, ya demikian juga emas dari barang-barang ya, yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di situ dimasukkan juga beras? Nah, itu jadi perselisihan. Ada banyak ulama-ulama yang di sana dan di sini juga beras itu di, dikeluarkan zakatnya enggak? Wala alam, ya, kalau pengin hati-hati ya dikeluarkan walaupun dalilnya enggak ada. Dalil yang menyebutkan itu ya tadi. Ya, yang inap, demikian juga dakik, gandum, kan seperti itu. Kemudian emas, perak, enggak disebutkan di situ terus. Tapi sebagian mengatakan ya dikiaskan karena apa? Ilahnya sama, itu sama-sama sesuatu yang mengenyangkan umpamanya. Nah, demikian. Sebagian mengatakan dengan seperti itu. Tapi dalilnya enggak ada. Kalau pengin hati-hati ya dikeluarkan umpamanya. Berasnya sudah sampai berapa ton? Ya itu. Wa hadhil arba'a arkanul qiyas. Beliau mengatakan inilah rukunnya qiyas. Cabang, pokoknya, hukumnya dan sebabnya. Kemudian beliau menyebutkan wa min adillatil kitab, di antara dalil-dalil Al-Qur'an. Ya. Faqaddala i'tibari ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitab was sunnah wa aqwali sahabat. Beliau mengatakan Syekh Utsaimin telah menunjukkan dianggapnya qiyas itu sebagai dalil menurut Al-Qur'an dan sunnah dan ucapan sahabat. Buktinya apa? Al-Qur'an mengatakan. Walaupun kalau kita lihat tidak menunjukkan dengan jelas. Ya. Beliau mengatakan dalil dari Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat ke-17. Asy-Syura ayat ke-17. Qauluhu ta'ala Allahu allazi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dengan benar dan mizan, yaitu qiyas. Muhammad Hasim mungkin mengatakan, mana bilang kias? Bilangnya kan mizan, bukan kias, kan itu. Wal mizan belum mengatakan yang bisa untuk menimbang perkara-perkara dan dikiaskan dengannya. Kemudian dalil yang kedua, Allah Ta'ala kama badana awal khalqin nu'idu, sebagaimana kami mengawali penciptaan makhluk, demikian juga kami mengulangi. Nah ini kan berarti kias. Jadi Allah mengkiaskan, kami mampu untuk menciptakan, berarti kami mampu untuk mengulangi lagi, kan itu. Ya menurut mereka mungkin bilang, mana ini bilang qiyas? Ini cuma mengatakan Allah mampu untuk menciptakan, Allah mampu untuk mengulangi, kan itu. Demikian juga Allah nanti arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqna ila baladin mayyitin fahyaina bil ardha ba'da mautiha kadzalika nusyur. Nah itu juga Allah SWT yang menurunkan, Allah yang mengirimkan angin, kemudian menggerakkan awan-awan, maka kami bawa awan tersebut kepada negeri yang mati, kemudian kami hidupkan dia, bumi, dengan air hujan setelah matinya. Kadzalika nusyur, demikian juga nanti dibangkitkan. Mana dalil kiasnya? Ya, mereka, kalau saya mengatakan demikian itu berarti kan dikiaskan. Demikianlah kiasnya juga di kebangkitan seperti itu juga. Fasyabahullahu taala iadatul khalq. Allah SWT memisalkan mengulangi penciptaan bibtidahi dengan mengawalinya. Ini dalil menurut beliau orang Allah. Yang benar memang kias itu sebagai sumber hukum Islam, kan demikian. Walaupun kita tidak boleh berlebih-lebihan kias, sedikit-sedikit dikiaskan, sedikit-sedikit dikiaskan, tidak. Dan tidak boleh juga menolaknya sama sekali. Selamat di sini dulu, semoga Allah berkah, selamat datang.